Please welcome Fort Alvaro Los Santos. Jamila sing pusing, kadang-kadang mi kadang bay bunar, main musik di DJ. Engkol, kadang-kadang bay bunar, goyang goyang goyang engkol, engkol engkol engkol. Aisyah sing pusing, Jamila sing pusing, kadang-kadang mi kadang mi tetet engkol. Aisyah pelagu pelagu, kadang-kadang mi kadang mi kadang-kadang DJ. Orang orang orang enak enak. Alvaro Los Santos. Ladies and gentlemen, please welcome Fort Alvaro Los Santos.